إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله pada tahun khutbah tadi saya bacakan 3 ayat yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pendahuluan khutbah. 3 ayat tersebut semuanya tergantung perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatnya pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَهِرَارَيْنَ تُرْيْمَنْ بَتَقْوَلَ كَلِيًا كُمَلَى اللَّهِ مَنْ بِنَرْ تَقْوَى dan jangan dikali-kali kalian mati kecuali sebagai orang yang berislam. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya. Dengan kurayat yang kedua, perintah kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang ketiga juga adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perintah ketakwaan pada 3 ayat yang biasa diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kebanyakan khutbahnya hendaknya menjadi renungan untuk kita semua. Mengingat akan besarnya manfaat dan faedah dari ketakwaan tersebut. Bagaimana tidak? Sedangkan perintah untuk bertakwa kepada Allah ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang terdahulu maupun yang belakangan. Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, juga kami wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Wasiat dengan ketakwaan itulah kalimat Islam, kalimat tauhid. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Dan Allah membuat mereka berkomitmen dengan kalimat ketakwaan, yaitu kalimat La ilaha illallah, yang mereka ini adalah yang paling berhak dengan kalimat tersebut dan ahlinya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap nabi dan rasulnya. Dalam firman-Nya Allah firman, ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله menurunkan para malaikatnya dengan membawa beritanya agar supaya disampaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari para nabi yang dipilih, agar para nabi itu menyampaikan, memperingatkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, firman Allah. Hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Karena itu seruan para nabi dan para rasul di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah arahan untuk bertakwa. Iqala lahum abuhum Nuhun ala tattaqun. Dari Nuh berkata kepada kaumnya, tidak kena dia bertakwa. Ini kepada Nabi Hud, Nabi Malik, Nabi Nuh, semuanya berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, tidak kena dia bertakwa. Untuk hadirinah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah seluruh umat dan menjadikan mereka satu umat supaya mereka bertakwa kepada Allah. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabb kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada-Ku. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan akan dahsyatnya neraka. Lahum min fawqihim dhulal min an-nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifullahu bi 'ibadihi ya 'ibadi fattaqun. Untuk mereka ada lapisan-lapisan neraka dari atas mereka dan dari bawah mereka. Demikianlah Allah membuat hamba-hambanya itu takut kepadanya. Karena itu, wahai hamba-hambaku, firman Allah, bertakwalah kalian kepadaku. Bertakwalah kalian kepadaku. Dan ketakwaan ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba di belakang ibadah yang dia lakukan. Jangan ibadah yang mereka kerjakan. Ya ayuhan nas, taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Wahai orang sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian dan Rabb orang-orang sebelum kalian, supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian itu bertakwa. Karena itu kita penting untuk merenungi makna takwa ini. Mengetahui apa pengertian dari takwa tersebut. Kemudian kita penting untuk saling ingat mengingatkan bagaimana manfaat ketakwaan di dalam kehidupan. Bagaimana pengaruh ketakwaan di dalam kehidupan seorang hamba. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dari Adibin Abi Thalib. Alim bin Abi Thalib memberi definisi tentang takwa. Beliau berkata, takwa ialah khawfu minal jalil wal amal bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yawmir rahim. Ketakwaan itu adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Takwa itu adalah beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang diturunkan. Takwa itu adalah seorang merasa cukup dengan pemberian yang sedikit, dan takwa itu adalah seorang bersiap menghadapi hari tatkala ia melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman-Nya, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan benar-benar takwa. Kata beliau, ayyuta'a fala yuqta, wa yuqtar fala yuzna, wa yuzkar fala yuqfar. Yaitu seorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Kemudian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa terhadapnya. Demikian pula dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkufur kepadanya. Yang diantara definisi yang paling indah mendefinisikan ketakwaan adalah apa yang diucapkan oleh Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, takwa an-na'mal rida'atillahi ala nurin minallahi tarji zawaballah. Ketakwaan adalah engkau beramal dengan ketakwaan, engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah. Beramal dengan ketaatan kepada Allah, dia adalah cahaya petunjuk dari Allah. Engkau mengharap pahala Allah. Dan takwa kata beliau, an-tadruka ma'asyiat Allah ala nurin minallah takhafa ifadallah. Takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Dia bercahaya sesuai dengan petunjuk Allah. Engkau meninggalkannya karena takut ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi ucapan-ucapannya dari para ulama yang mendefinisikan makna takwa, sehingga dipahami bahwa orang-orang yang bertakwa itu dikatakan bahwa mereka bertakwa karena mereka menjaga dirinya jangan sampai mendekati hati yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kata-kata takwa kembali kepada akarnya secara bahasa dari kata wiqayah, yang artinya seorang itu membuat panen benteng yang memisahkan dia dari kemurkaan Allah, membentengi dia dari api neraka, membentengi dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Maka inilah makna takwa yang sangat penting di dalam kehidupan. Kita beramal dengan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Taala, meninggalkan segala yang dilarang, menegakkan seluruh amalan tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Taala. Siapa yang bertakwa kepadanya dan menegakkan makna ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa Taala telah menyebutkan berbagai manfaat dan kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa tersebut. Di antaranya, orang-orang yang bertakwa itu, mereka adalah manusia yang dicintai oleh Allah. Kerana di beberapa ayat Allah firman, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Bahkan siapa yang menepati janjinya, dia selalu bertakwa, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Maka siapa yang ingin dicintai oleh Allah, hendaknya dia jaga makna ketakwaan pada dirinya. Orang yang bertakwa, mereka yang dicatat untuk rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Taala. Allah berfirman, ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Sungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku telah tetapkan rahmatku ini untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Kemudian, jangan manfaat orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan adalah hal yang menyebabkan dia selalu dibantu oleh Allah. Allah selalu bersamanya, menyertainya dan menguatkannya. Allah firman, Inna Allah ma'alladina taqaw wa'alladina muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berlaku ihsan. Dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Taala selalu mengawasinya. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan benar-benar takwa, maka tidak ada kekhawatiran pada dirinya, tidak ada kekhawatiran pada dirinya di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapa yang bertakwa kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, mengadakan kebaikan, maka tidak ada rasa takut terhadap mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Dan di hari kiamat, Allah firman, "Wa yunjil lahu alladhina taqaw bi mafazatihim, la yamassuhum as-su' wa la hum yahzanun." Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan menyelamatkan mereka. Mereka tidak disentuh oleh kejelekan dan mereka juga tidak bersedih hati. Orang-orang yang bertakwa selalu ada cahaya pada diri mereka dan di tengah kehidupan mereka. Allah menjamin hari ini, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Pada orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Kalian ini membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara hal yang dicintai oleh Allah dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat kuat. Dan juga Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa ja'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Dia, pasti Allah akan memberikan untuk kalian dua bahagian dari rahmatnya. Dan Allah akan memberikan untuk kalian sebuah cahaya, kalian berjalan dengannya, kalian berjalan dengannya, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua ayat ini terdapat di dalamnya kandungan bahwa ketakwaan adalah cahaya bagi seorang hamba di dalam kehidupannya, dan ketakwaan adalah penggugur kesalahan, penggugur sumber kesatu saja dan ketakwaan itu adalah hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Ketakwaan ini adalah kekuatan bagi seorang hamba sehingga dia kuat di dalam menjalankan perintah Allah. Dan ketakwaan adalah kekuatan bagi seorang hamba untuk menghadapi segala gangguan syaitan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Inna alladziina taqaw idza massahum ta'ibun minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila disentuh oleh gangguan syaitan, ia berhasil diganggu oleh syaitan, tapi karena ketakwaannya ia segera mengingat. Dan setelah itu ia pun sangat tajam pandangannya. Sangat tajam pandangannya bahwa syaitan sudah pernah menyesatkannya dari arah ini dan ia tidak akan terjatuh lagi untuk dua kalinya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala pasti dibesarkan untuknya pahala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُؤْتِهِ أَجْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengurungkan kesalahan-kesalahannya dan Allah Subhanahu wa Taala akan melipat gandakan, akan membesarkan pahala untuknya. Ketakwaan adalah sebab turunnya kebaikan untuk sebuah negeri, sebab turunnya keberkahan untuk sebuah negeri. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna 'alayhim barakatin min as-samaa'i wal-ardh, walakin kadzabu fa'amatnahum bima kaanu yakfurun." Adakah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Kami akan bukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Ada tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Kemudian dari keutamaan ketakwaan ini, ketakwaan adalah sebab yang menyebabkan seorang hamba dirapatkan segala rezekinya. Seorang hamba diberi jalan keluar pada setiap masalah yang dihadapi. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan perkaranya. Kemudian ketakwaan ini adalah akibat yang terbaik untuk orang-orang yang beriman. Akibat yang terbaik adalah untuk orang-orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat. Terlebih dalam sejumlah ayat, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wal-aqibatu lil-muttaqin." Dan akibat yang terbaik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil-ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami dirikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki perbuatan kerusakan di atas muka bumi ini dan tidak menghendaki ketinggian kesombongan di atas muka bumi. Dan akibat yang terbaik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan ini adalah nasihat yang terbaik. Siapa yang mengambil nasihat dari agamanya, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka padanya ada bentuk dari ketakwaan. Sebab dengan ketakwaanlah seorang bisa mendapatkan nasihat, mengambil manfaat dari keterangan yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ada bayanun lillahi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi dikhususkan orang-orang yang bertakwa di dalam hal ini. Kemudian orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa Taala jadikan untuk mereka kecintaan yang hakiki. Karena pada hari kiamat segala jenis kecintaan akan berubah menjadi permusuhan, kecuali kecintaan di kalangan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Orang-orang yang saling mencintai di kehidupan dunia pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh sebagian yang lainnya. Pasti ada permusuhan. Ayah akan bermusuhan dengan anaknya, istri akan bermusuhan dengan suaminya, setiap kekasih akan bermusuhan dengan kekasihnya. Semuanya kecuali orang-orang yang bertakwa. Seperti kualikan darinya, siapa yang membangun kecintaannya dibangun di atas ketakwaan. Dan ketakwaan ini adalah ukuran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum fi ummatin wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Wahai kalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian berkabila-kabila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kalian saling mengenal. Tetapi yang paling mulia di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Dan takwa ini adalah bekal yang terbaik untuk seorang hamba, bekal di dunia dan bekal di akhirat. Karena Allah perintah berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu baina khayril zadi taqwa, dan berbekallah kalian sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan dengan ketakwaan ini seorang diterima amalannya, dan salah satu sebab amalan itu diterima oleh Allah adalah dengan dia menjaga ketakwaannya. Allah firman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan ini pula yang akan membawa seorang hamba kepada keberuntungan. Wa man yuti'illahu wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa'ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia takut kepada Allah dan selalu bertakwa kepadanya, maka mereka inilah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan kemenangan telah di kemudian hari. Aku lelah tersemangun wa astagfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin min kulli dhan innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وإمكانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، هذا الكلام قلنا من كمليان dan penuh dengan ujian. Setiap dari hamba pasti akan melewati jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam, jembatan yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan di tengahnya sangat licin serta ada duri-duri besar yang menyambar-nyambar. Bayangkanlah siapa yang bisa selamat, dan di bawahnya adalah neraka jahannam wa iyyadzubillah. Di bawahnya adalah neraka jahannam. Dan Allah telah bersumpah, setiap yang namanya manusia pasti akan melewati jembatan tersebut. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka yang dihamparkan, jembatan yang dihamparkan di atas neraka tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal tersebut sudah merupakan ketentuan dari sisi Rabbmu yang sudah ditetapkan, tidak bisa berubah lagi. Siapa yang diselamatkan? Allah terangkan, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kemuliaan yang sangat besar tersebut. Dan orang-orang yang bertakwa ini dengan ketakwaannya akan selalu membawanya kepada kebaikan dan menambah keilmuannya, menambah pengetahuannya. Karena itu, siapa ingin ditambah oleh Allah untuknya pengetahuan, hendaknya dia jaga dirinya di atas ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in 'alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan mengajari kalian, akan memberikan ilmu kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ketakwaan ini akan membawa orang hamba kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah firman, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-sama'u wal ardh wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uddidat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang hamparannya seperti langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini sebagian dari manfaat dan kebaikan ketakwaan tersebut, dan banyak dari manfaat serta kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa. Apabila hari ini direnungi dengan seksama oleh seorang hamba, sungguh kehidupan yang menjadi kehidupan yang sangat bahagia. Kehidupan pada dirinya sendiri, kehidupan di tengah keluarganya, kehidupan di tengah masyarakatnya, dan kehidupannya sebagai suatu bangsa dan negara. Tidak ada keberuntungan untuk kaum muslimin dan muslimat kecuali dengan berpegang terhadap makna-makna ketakwaan, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Taala, meninggalkan segala larangannya. Dan itulah tujuan dan pencintaan kita di atas muka bumi ini. Kulu kekalian dan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wa ins illa liya'budun. Allah menyatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Siapa yang beramal dengan ketakwaan ini, kebaikannya untuk dia sendiri. Dan siapa yang berpaling darinya, dia pula yang akan menanggungnya. Man amila salihan dari nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bighadabin min 'adzab. Siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri, siapa yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Dan Allah Rabbu tidak pernah memalingi seorang hamba, tidak pernah memalingi seorang hamba. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum wahtiha lakum thumma wahtiha iyyakum faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah wa yastariha hamba-hambaku. Sesungguhnya itu hanyalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya. Kemudian aku sempurnakan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang mendapatkan kebajikan, kebaikan dari amalannya, hendaknya dia puji Allah yang menganugerahkan dia untuk berbuat baik. Dan siapa yang mendapatkan kejelekan, maka jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Iya, dia tidak boleh mencela kecuali dirinya sendiri. Karena agama kita, Rasul kita telah menjelaskan segala jalan menuju kepada petunjuk, telah memperingatkan segala jalan yang membahayakan, meluaskan dari jalan petunjuk. Segala kebaikan telah diterangkan oleh Rasulullah untuk diikuti, segala kejelekan telah diterangkan oleh Rasulullah untuk dihindari. Kalau ada yang keliru dalam hari ini, maka itu berasal dari dirinya sendiri. Karena itu hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dan menjadikan ketakwaan di hati kita dan di dalam saat di dalam kehidupan kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sejumlah ulama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwa engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Semoga Allah Subhanahu wa Taala selalu menganugerahkan kepada kita semua amalan yang mengarah kepada ketakwaan dan selalu menjadikan ketakwaan ini sebagai mahligai dan perhiasan di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala selalu mewarnai lembaran-lembaran kehidupan kita dengan makna dan tinta-tinta ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita semua sebagai orang yang bertakwa di dunia, orang yang meraih keutamaan bertakwa, keutamaan ketakwaan ketika ajal datang menjemputnya. Dia mendapatkan kenikmatan ketakwaan ketika dia berada dalam kuburnya, dan mendapatkan keutamaan orang-orang yang bertakwa tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang ingin saya sampaikan pada khutbah kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikannya sebagai suatu pegangan dan wijangan untuk kita semua di dalam kehidupan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.